Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد الحمد لله segala puja dan puji syukur kita selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbal Alamin serta salawat dan salam kepada baginda Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, kepada keluarga dan para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumil qiyamah. Para hadirin jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah salat maghrib yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Rabbal Alamin, serta salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah mempertemukan kita kembali di dalam majlis ilmu, dalam majlis ta'lim, di dalam majlis yang akan menyebutkan Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan pertemuan kita ini pertemuan yang menjadikan amal soleh di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Para hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih dalam pembahasan yang dibahas oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Da'u wa Dawa tentang dosa dan maksiat, dampak-dampak negatif yang akan dirasakan oleh pelaku maksiat. Di antara dampak-dampak yang telah kita bahas adalah orang yang melakukan maksiat akan menjadikan tudha'ifu iradatuh, menjadikan dia lemah iradah, lemah keinginan, enggak bisa melakukan amal soleh dan enggak bisa melakukan keinginan-keinginannya. Juga diantaranya orang yang melakukan maksiat akan terbiasa dengan maksiat. Sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan berikutnya, faslun, pembahasan hawanul asi ala rabbihi. Pelaku maksiat akan hina dan rendah di hadapan Allah. Minha, berkata Ibnu Qayyim, di antara dampak dari maksiat, annal ma'siyata sababun li hawanil abdi ala rabbihi wa suqutuhu ala rabbihi wa suqutuhu min ainihi. Sesungguhnya maksiat itu sebab seorang hamba menjadi rendah. Menjadi rendah di sisi Allah, bahkan dia menjadi hilang kewibawaannya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang melakukan maksiat menjadi menyebabkan dia tidak berarti di hadapan Allah. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala suqutu fi aini, Orang yang melakukan maksiat jatuh kewibawaannya, enggak ada kehormatannya lagi. Hina di hadapan Allah. Berkata Hasan Al-Basri, "Hanu 'alaihi fa'asu." Mereka hina di hadapan Allah, maka mereka bermaksiat kepada Allah. "Walau 'azzu," kalau seandainya mereka memiliki kemuliaan dan kehormatan, "la'asamahum," tentu Allah akan menjaga mereka dari maksiat. "Fa idza hana al-'abdu 'ala Allah, lam yukrimhu ahadun." Jika seorang hamba itu sudah hina di hadapan Allah, maka tidak ada seorang pun yang bisa memuliakannya. Orang kalau sudah Allah benci, maka tidak ada yang bisa mencintainya. Orang kalau sudah Allah hinakan, tidak ada orang yang bisa memuliakannya. Allah berfirman pada surat Al-Hajj ayat ke-18. "Wa man yuhinnillahu fama lahu min mukrim." Barang siapa yang Allah hinakan, yang Allah rendahkan, tidak ada baginya yang bisa memuliakan. Berkata Ibnu Qayyim, "Fa in adzamahumun nas," kalau seandainya manusia tetap mengagunginya, "fi dhahir," secara zahir manusia mengagunginya, "li hajatihim ilai," itu dikarenakan kebutuhan dunia saja. "Au khaufan min syarrihim," atau memuliakannya dikarenakan takut dari kejahatannya. "Fahum fi qulubihim ahqar syai' wa ahwanu." Mereka pelaku maksiat itu di hati manusia menjadi orang yang terendah dan terhina. Karena Allah menghinakannya. Kalau Allah sudah menghinakan, tidak ada yang bisa mengangkat derajatnya. Kalau Allah sudah merendahkan, tidak ada yang bisa memuliakannya. Kalau seandainya seolah-olah di mata manusia dia dimuliakan, kata Ibnu Qayyim, pasti manusia memuliakan dia dikarenakan sebab dunia. Pengen hartanya, pengen kedudukan dari dia, bukan menghormatinya dikarenakan akhlaknya. Bukan menghormatinya dikarenakan dirinya, tapi pingin dunia yang ada pada dia. Kalau dia gak punya dunia, tapi dia tetap dihormati, khaufan min syarrihim, bisa jadi orang hormat kepada dia, takut kepada dia, menghormatinya, dikarenakan takut dari kejahatannya. Orang seperti ini, ketika orang seperti ini hilang, atau dia tidak ada, maka orang akan membencinya. Orang akan menghinakannya. Fahum fi qulubihim ahqar. Orang seperti ini di hati-hati manusia orang yang paling rendah. Orang tidak akan menghormatinya dan tidak akan memuliakannya. Hawanul ma'asi ala musirrin. Kemudian kata Ibnu Qayyim, maksiat akan ringan di hati orang-orang yang sering melakukan maksiat. Di antaranya, di antara sebab-sebab atau dampak negatif dari maksiat, "Annal 'abda la yazalu yartakibu dhanba hatta yahuna 'alaihi wa yusaggiru fi qalbihi." Di antara dampak negatif maksiat, seorang hamba selalu melakukan maksiat sampai dia mengatakan bahwa maksiat itu seolah-olah ringan dan kecil di hatinya. "Wa dzalika 'alamatul halak." Inilah tanda kehancuran. Ketika seorang menganggap dosa itu adalah ringan, padahal dosa itu besar. Ketika orang menganggap dosa itu adalah kecil, sementara dosa itu besar. Maka dia tidak segan-segan untuk terus melakukan dosa. Bahkan ini salah satu taktik dan salah satu cara syaitan menjerumuskan Bani Adam untuk terus ke dalam dosa. Mereka tanamkan di hati Bani Adam bahwa dosa itu kecil. Padahal di sisi Allah itu besar. Sehingga ketika dia menganggap dosa tadi kecil, ketika dia melakukan dosa tadi, dia merasa bahwa ini tidak masalah. Dikatakan di sini, "Fa inna dzanban kullama saghara fi aini 'abdi 'azuma 'indallah." Katanya di sini, kata Ibnu Qayyim, sesungguhnya dosa semakin kecil atau semakin dianggap kecil di mata seorang hamba, maka dosa itu semakin besar di sisi Allah. Disebutkan dalam riwayat Bukhari, dalam hadis yang sahih dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Innal mu'min yara dan dunubahu ka'annahu fi asl jabal yakhafu an yaqa'a alayhi wa innal fajir yara dunubahu kadhubabin waqa'a ala anfihi fa qala bihi hakadha fatar." Berkata Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya seorang mukmin menganggap dosa itu, melihat dosa-dosanya bagaikan dia berdiri di kaki gunung. Ya khafu an yaqa'alaih, dia takut gunung tadi jatuh kepada dia. Wa innal fajir, adapun orang-orang yang biasa melakukan kejahatan dan maksiat, yara dzunubahu kadzubabin, dia menganggap dosa-dosanya bagaikan lalat. Waqa'ala anfih, yang ada di hidungnya. Faqala bihi hakadha fatar, dia mengatakan seperti ini, mengusir, lalu lalat itu terbang. Para jemaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang pelaku maksiat akan menyebabkan dia hina di hadapan Allah. Ketika Allah menghinakannya, maka tidak akan ada yang bisa memuliakannya. Wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim, siapa yang Allah hinakan tidak ada yang bisa memuliakan. Pelaku maksiat juga akan menganggap dosa-dosa tadi kecil, padahal dosa-dosa yang dia lakukan besar. Berkata Abdullah bin Mas'ud, seorang mukmin jika melakukan dosa, dia menganggap bahwa dirinya bagaikan di bawah kaki gunung. Dia khawatir gunung itu jatuh kepadanya. Tapi seorang fajir, seorang pelaku maksiat, menganggap dosa itu bagaikan lalat. Kalau dia menganggap dosa bagaikan lalat, maka mudah baginya melakukan dosa. Bahkan ketika dia melakukan dosa, dia menganggap dosanya akan mudah terhapus, bagaikan lalat mudah diusir dari wajahnya. Faslun, pembahasan berikutnya. Su'umid dzunub, dosa itu sebab kesialan. Wa in wa minha, di antaranya, anna ghayruhu minan nasi wad dawabi ya'udu 'alai su'um dzanbih fa yahtariku wa huwa wa ghayruhu bi su'um dzanbi wa dhulm. Kata Ibnu Qayyim yang berikutnya, bahwa selain pelaku maksiat tadi, baik dari manusia ataupun dari hewan-hewan, akan merasakan dampak kesialan bagi pelaku dosa. Wa yahtarik, bahkan hewan-hewan tadi, alam-alam tadi, manusia yang lain terbakar dikarenakan dosa dan kesialan orang pelaku dosa. Berkata Abu Hurairah, innal hibara latamut fi wakariha min zulmi zalim. Berkata Abu Hurairah, sesungguhnya burung bisa mati di dalam sangkarnya disebabkan dosa orang yang melakukan kezaliman. Berkata Mujahid, innal bahaim tal'anu asa bani Adam idza shadda sanah wa amsaka matar wa taqulu hada bi syu'umi ma'siyati ibnu Adam. Berkata Mujahid, sesungguhnya hewan-hewan yang melata melaknat pelaku maksiat dari bani Adam ketika terjadinya paceklik istadda sanah, tidak turun hujan, wa amsakal matar, bahkan terjadinya hujan tidak turun. Wa taqul, maka para hewan tadi berkata, hada bisyu'umi ma'siyati bani Adam, ini dikarenakan kesialan pelaku maksiat bani Adam. Maksiat itu menyebabkan terjadinya kekeringan, maksiat menyebabkan terjadinya kerusakan, maksiat menyebabkan terjadinya azab, maksiat menyebabkan terjadinya bencana. Walaupun orang-orang yang tidak melakukan, sampai hewan yang tidak melakukan maksiat mendapatkan dampak daripada pelaku-pelaku maksiat. Karena dengan maksiat Allah Subhanahu wa taala akan halangi turunnya hujan. Karena dengan maksiat Allah Subhanahu wa taala akan jadikan tanah-tanah kering. Karena dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan paceklik. Sehingga hewan-hewan merasakan dampak negatif dari maksiat sehingga mereka melaknat pelaku maksiat. Berkata Ikrimah, dawa'abul ard wa hawamuha hatta khanafis wal aqarib, hewan yang melata, serangga-serangga, sampai kalajengking, semuanya mengatakan mana'nal qatar bidunubi bani Adam. Mereka akan mengatakan, kami terhalangi dari hujan dikarenakan dosa-dosa bani Adam. Fala yakfi iqabu dhanbih, tidak cukup bagi pelaku maksiat itu iqabu dhanbih, hukuman bagi dosanya. Hatta yal'anahu man la dhanbalah, sampai melaknatnya siapa-siapa yang tidak ada dosa baginya. Artinya, dampak daripada maksiat tadi, hewan-hewan yang tidak berdosa akan merasakan dampaknya. Sehingga hewan-hewan tadi melaknat bagi pelaku dosa. Faslun, pembahasan berikutnya. Berkata Ibnu Qayyim rahimah ta'ala, Ma'asiyatu turithul dhil. Maksiat itu mewariskan kehinaan. Minha diantaranya, annal ma'asiyata turithul dhil walabud. Sesungguhnya maksiat itu akan mewariskan kerendahan dan harus terjadi. Fa'inna izzah kul izzah fi ta'atillah. Karena izzah, kemuliaan, setiap kemuliaan itu ada pada ketaatan kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman, "Man kana yuridul 'izzah falillahi 'izzatu jami'an." Barang siapa yang menginginkan izzah, kemuliaan, kehormatan, maka milik Allah lah 'izzah jami'an. Ai falyatlubuha bi ta'atillah, fa innahu la yajiduha illa fi ta'atillah. Barang siapa yang menginginkan kemuliaan, maka carilah kemuliaan tadi dengan ketaatan kepada Allah, dan tidak akan didapatkan kemuliaan tadi kecuali dengan ketaatan kepada Allah. Ini dampak berikutnya, bahwa orang yang melakukan maksiat itu akan dhil, akan rendah. Dan itu pun terjadi. Coba kita melihat orang-orang yang melakukan terang-terangan kemaksiatan, baik melakukan terang-terangan dengan perbuatannya, melakukan terang-terangan dengan penampilannya, melakukan terang-terangan dengan lisannya, orang yang melihatnya pasti akan merendahkannya, akan menganggap dia jelek. Ini telah kita bahas. Tapi sebagian orang yang telah rusak hatinya, ketika dianggap jelek, ketika dipandang rendah, dia malah menyangka bahwa itu adalah kehormatan, kemuliaan. Semakin dia aneh, semakin anggap dia mulia. Padahal di mata manusia lain, itu adalah rendah. Tapi hei, setan menghias-hiasinya. Setan menjadikan seolah-olah yang rendah tadi mulia. Padahal dikatakan di sini, man kana yuridul izzah. Barang siapa yang menginginkan kemuliaan, falillahi izzatu jami'ah. Kemuliaan itu milik Allah. Terkadang kita melakukan amalan atau melakukan ketaatan atau melakukan sesuatu yang itu mendekatkan diri kepada Allah. Mungkin sebagian orang menyangka ketika dia melakukan ketaatan, dia malu. Dia minder. Atau bahkan dia merasa kecil hati. Perhatikan ayat ini. Man kana yuridul izzah falillahi izzatu jami'ah. Barang siapa yang menginginkan kemuliaan, maka kemuliaan milik Allah. Ketika kita melakukan ketaatan, kita melakukan kebaikan, kita melakukan amal soleh, pada hakikatnya Allah yang memuliakan kita. Dan tidak seorang muslim ketika melakukan ketaatan dihinakan, tidak akan pernah. Tidak akan pernah. Kecuali yang menghinakan adalah orang-orang yang hatinya telah sakit. Kalau orang yang hatinya murni, hatinya bersih, ketika melihat orang yang taat pasti dia senang. Tapi orang yang hatinya sakit, yang senang dengan maksiat, telah kita bahas juga, pasti lama-kelamaan benci dengan pelaku taat. Kenapa dia benci? Karena dia menganggap orang yang taat itu munafik. Ah, itu mah munafik. Padahal yang hakikatnya munafik adalah pelaku maksiat. Sehingga kalau orang yang taat lewat saja depan dia, orang yang baik lewat saja depan dia, gak usah ngomong apa-apa, dia benci. Dia sinis. Dia nyindir. Dia mengolok. Kenapa? Karena hatinya tidak suka dan tidak dekat dengan ketaatan. Tapi kalau begitu melihat orang pelaku maksiat, atau melihat orang yang semisal dengan dia, atau bahkan melihat orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, hatinya satu. Hatinya dekat. Enggak ada kebencian, bahkan dia ingin mendekatinya. Ini kata Rasulullah SAW, al-qulubu ma'a junudil mujannadah. Hati itu akan dikumpulkan bersama semisalnya. Orang yang suka ke masjid, kumpul sama orang ke masjid, ngobrol pasti masuk, cocok. Tapi kalau orang yang suka ke masjid didudukkan dengan orang suka maksiat, ngobrol 2 menit, 3 menit, gak nyambung. Yang satu ke kiri, yang satu ke kanan. Gak nyambung. Al-qulub ma'ajunudil mujannadah. Hati dikumpulkan dengan orang semisalnya. Ma ta'arrafa min hatalaf, wa ma tanakara min akhtalaf. Kalau hati itu cocok, ta'arraf, kenal, pas. Padahal belum lama ketemu. baru sekali ketemu, kayaknya cocok. Kenapa? Kalau hati itu cocok, italaf, dia akan bersatu. Wa ma tanakara, kalau hati itu enggak cocok, mau dikumpulkan bagaimanapun enggak cocok. Ikhtalaf. Al-qulub ma'al junudil mujannada. Begitu pula pelaku maksiat dan pelaku taat. Orang yang melakukan maksiat akan mendapatkan kehinaan. Siapa yang menghinakan? Allah. Kalau Allah yang menghinakan, maka tidak ada yang bisa memuliakan. Walaupun seandainya di mata manusia dia mulia, itu hanya dikarenakan manusia menginginkan dunia darinya. Tapi pada hakikatnya, pasti manusia membencinya. Maka itu Rasulullah SAW mengatakan, man iltamasa ridon nas bisakhatillah, sakhatallah alaih wa asqatan nas ajma'in. Wa man iltamasa ridonlah bisakhatin nas, ridonlah alaih wa ardon nas ajma'in. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang mencari ridho manusia dengan kemurkaan Allah, Allah akan murka kepada dia dan Allah akan jadikan manusia murka kepada dia. Barang siapa yang mencari keridhaan Allah walaupun manusia benci, Allah akan ridho padanya dan Allah akan jadikan manusia ridho pada dia. Hati manusia di antara jari jemari Allah. Walaupun semua orang berusaha membenci kita, tapi kalau Allah yang mengumpulkan hati, menyebabkan dan menjadikan Allah orang cinta kepada kita, maka sangat mudah bagi Allah. Maka Rasul mengatakan, manil tamasa, barang siapa yang mencari ridho Allah, maka Allah akan ridho padanya dan Allah akan jadikan manusia ridho pada dia. Kalau kita mencari ridho manusia ghoyatun la tudrok. Ridho manusia itu puncak yang gak bakalan pernah habis. Gak bakalan pernah habis. Sebaik apapun kita, sesoleh apapun kita, sesantun apapun kita, ada saja orang benci sama kita. Karena pujian manusia, ridho manusia, puncak yang gak pernah kita dapat. Tapi ridho Allah, kebaikan Allah, pujian Allah, sesuatu yang pasti. Jangankan kita, baginda Nabi Muhammad SAW, orang yang paling baik akhlaknya, orang yang paling mulia akhlaknya, ada saja yang benci sama dia. Apa salah Rasulullah? Apakah Rasul mengambil harta mereka? Tidak. Apakah Rasul berkata kasar kepada mereka? Tidak. Apakah Rasulullah SAW akhlaknya jelek? Tidak. Apakah Rasulullah SAW menyakiti mereka? Tidak. Lalu kenapa mereka benci kepada Rasulullah? Hasad, penyakit jiwa. Sebaik Rasulullah saja, ada yang membenci. Karena dia mengamalkan agamanya. Lalu kita manusia yang di bawah Rasulullah, bahkan jauh dari Rasulullah, berharap semua manusia cinta kepada kita. Enggak mungkin. Goyatun nas, ridot nas, goyatun latudrok. Cari ridho manusia, itu puncak yang enggak bakal ketemu. Lalu bagaimana cara kita? Jadikan yang kita cari ridho Allah. Walaupun awalnya manusia tidak suka, yakin pasti mereka akan ridho di akhirnya. Karena Allah yang menjadikan mereka ridho. Karena Allah yang akan membolak-balikkan hati mereka. Begitupun, ketika seorang melakukan ketaatan, Allah akan menjadikan dia mulia. Walillahi izzatu, walil rasul, walil mu'minina, walakin munafiqin la yafqahun. Izzah itu, mulia itu milik Allah, kemuliaan itu milik Rasul, kemuliaan itu milik orang beriman. Akan tetapi orang-orang munafik tidak memahaminya. Kalau mau mulia, kalau mau mu'izzah, kembali kepada Allah. Berkata Ibnu Qayyim, wa kana min du'a ba'di salaf, bahkan dahulu termasuk doa-doa sebagian ulama salaf, Allahumma a'izni a'izni bi ta'atika wa la tadullini bi ma'siyatika, Allahumma a'izni bi ta'atika wa la tudhilli wa la tudhillani bi ma'siyatik. Ya Allah, muliakan aku dengan ketaatan padamu. Jangan kau hinakan aku dengan kemaksiatan padamu. Maksiat mengantarkan kepada kehinaan. Para jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang yang tadinya kita muliakan, karena kita tidak tahu dosa-dosanya, lalu Allah nampakkan dosanya, maka dia menjadi hina seketika. Karena dosa yang dia lakukan. Ketika seorang melakukan maksiat, maka itu sebab dia mendapatkan kehinaan dan kerendahan di mata manusia. Bahkan berkata Hasan Al-Basri, innahum in qata'tat au taqtaqat bihimul bagal au hamalajat bihimul bardali baradin fa inna dhil ma'siyah la yufariqu qulubihim aballah illa an yudilla min asahi. Kata Rasulullah SAW, kata Hasan Al-Basri radhiyallahu an, di sini dikatakan bahwa meskipun hentakan kaki-kaki bighal itu mereka mengeluarkan suara bergemelincing dan kuda-kuda mereka berlari kencang, namun kehinaan maksiat tetap bersarang di hati mereka. Allah pasti menghinakan orang-orang yang mendurhakainya. Kehinaan kepada orang-orang yang melakukan maksiat pasti Allah akan buktikan di dunia dan akhirat. Sebagaimana Allah buktikan kehinaan bagi orang-orang yang menentang Rasul, orang-orang yang berada di Mekah, ketika mereka orang-orang yang mulia. Contoh Abu Lahab. Bukankah Abu Lahab sebelum datangnya Islam dia adalah orang yang paling mulia, tokoh yang dimuliakan di hadapan orang-orang musyrikin kufar Quraisy? Bahkan dia dikatakan Lahab, Abu Lahab, atau sebelumnya dia dikatakan, dijuluki dengan julukan-julukan yang baik, Abu Jahal, tadinya dijuluki dengan julukan-julukan yang baik, karena dia orang-orang yang memiliki kemuliaan dan kehormatan. Bahkan kemuliaan dan kehormatannya tidak bisa atau tidak ada yang bisa menghalanginya. Tetapi ketika dia maksiat kepada Rasulullah SAW, yang dikatakan dulu Abu Jahal dijuluki Abul Hakam, orang yang memiliki hakim, dijuluki menjadi Abu Jahal, orang yang paling bodoh. Penghinaan, dihinakan oleh Allah. Abu Lahab, yang tadinya dia adalah paman Rasulullah, yang dikatakan memiliki fisik yang gagah, yang memiliki wajah yang bercahaya, yang memiliki harta yang banyak, disegani di kufar Quraisy. Tapi ketika turun ayat tabbat yada abi lahabi watab, menjadi hina. Walaupun sebagian orang memuliakannya, tapi tetap Allah menghinakannya. Bahkan kehinaannya, ketika dia wafat, dia pun hina. Bagaimana wafatnya Abu Lahab? Ketika wafatnya Abu Lahab, wafat terkena penyakit dan tidak ada orang yang mau menguburkannya. Bahkan ketika dia wafat di tengah jalan, sampai dia busuk badannya, lalu kemudian orang-orang kufar Quraisy mencemooh keluarga dan anaknya. Bagaimana kalian, anak-anak kalian, bagaimana kalian, itu orang tua kalian. Mati di jalan, di pinggir jalan, kalian gak menguburkannya. Karena sudah malu keluarganya, akhirnya mereka tidak memandikannya, tidak mengkafaninya, langsung menggalikannya di samping kuburannya. Di samping jenazah langsung digali kuburan. Dan memasukkannya dengan didorong dengan kayu. Abu Lahab, Allah hinakan dia. Ketika Allah katakan tabbat yada abi lahab, abi watab. Yang tadinya dia orang mulia. Maka para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mencari kemuliaan, mencarinya dari manusia, tidak akan pernah dapat. Kalau kita mencari kehormatan, kita cari dari depan manusia, kita tidak akan pernah dapat. Kalau kita mau mulia, kalau kita mau dimuliakan oleh Allah, tinggalkan maksiat. Patuh kepada Allah. Cari ridha Allah. Itulah kunci daripada kebaikan. Tapi kalau yang kita cari pujian manusia, yang kita cari adalah kemuliaan dari manusia, yang kita cari keriduan manusia, kita tidak akan pernah mendapatinya. Karena manusia tidak akan pernah semua manusia meridhoi kita. Berkata di sini, wal ma'asi tufsidul aqal. Dan di antara dampak maksiat, kata Ibnu Qayyim, maksiat itu merusak akal. Minha, di antaranya, anal ma'asi tufsidul aqal. Sesungguhnya maksiat itu akan merusak akal dan cara berpikir. Fa inna lil aql nur, karena di akal itu, di pikiran itu ada cahaya. Wal ma'siyat tudfi'u, dan maksiat meredupkan cahaya akal. Wa nurul aql walabud, fa idan tafiya nuruh dha'ifa wa naqas. Jika cahaya akal tadi telah redup, maka akal tadi menjadi lemah dan akal tadi menjadi kurang. Maksiat itu meredupkan cahaya. Dikatakan di sini, wa qala ba'du salaf, bahkan sebagian salaf berkata, ma'asallahu ahadun hatta yughithu aqluhu wa hadha zahir, fa inna law hadarahu aqluhu lahajaza an ma'asi wal ma'siyah wa huwa fi qabdati rabb ta'ala أو تحت قهره وهو مطلع عليه وفي داره على بساطه وملائكته الشهود عليه ونادرون إليه وواعد القرآن ينهى وواعد الموت ينهى وواعد النار ينهى والذي يفوته بالمعصي والذي يفوت بالمعصية من خير الدنيا والآخرة أضعاف الأضعاف ما يحصل له من سرور ولدة بها فليقدم على استهانة بذلك كله واستخاف به ذو العقل السليم. Berkata Ibn Qayyim, berkata para ulama, tidaklah seorang bermaksiat kepada Allah sampai Allah jadikan akalnya itu lemah. Dan ini jelas. Kenapa? Fa innahu la hadara aqlu. Kalau seandainya akalnya itu ada, tentu akalnya akan menghalangi dia dari maksiat. Karena dia berada di genggaman Allah, karena dia berada di bawah kekuasaan Allah, karena dia selalu di bawah pengawasan Allah dan dia berada di bumi Allah. Dan dia berada di bawah bentangan Allah. Malaikat-malaikat Allah mempersaksikannya, melihatnya. Cukuplah Quran sebagai yang menghalang, nasihat yang menghalangi dari maksiat. Cukuplah kematian sebagai nasihat yang menghalangi dari dosa. Cukuplah neraka yang menghalanginya dari melakukan dosa-dosa dan kemaksiatan kepada Allah. Walladzi yafutuhu bil ma'si. Dan orang-orang yang melakukan maksiat akan hilang darinya kebaikan dunia dan akhirat ad'afu ad'af, berlipat-lipat ganda ma yahsul lahu min sururi wa laddah, daripada kebaikan dan kenikmatan yang dia dapatkan dengan maksiatnya. Falyuqaddimu ala istihana bidzalika kullih wal istikhfafu bidzul aql salim. Apakah orang-orang yang memiliki akal akan merendahkan dan menghinakan ini semua? Yang dimaksud oleh Ibnu Qayyim adalah kalau orang itu berakal, tidak akan mungkin dia menukar sesuatu yang rendah dengan sesuatu yang tinggi. Kalau orang itu berakal, tidak akan mungkin dia mau menukar sesuatu yang sangat nikmat dengan sesuatu yang nikmatnya enggak ada apa-apanya. Kalau orang itu betul berakal, tidak akan mungkin dia menukar sesuatu yang berharga dengan sesuatu yang rendah dan hina. Orang yang berakal pasti akan melakukan sesuatu yang lebih baik dan terbaik dan meninggalkan sesuatu yang rendah. Ketika dia memilih yang rendah dan meninggalkan yang terbaik, menunjukkan kurang akalnya. Orang yang meninggalkan jannah, meninggalkan surga, memilih dunia, bukankah memilih yang hina dan meninggalkan yang mulia? Itu menunjukkan rendah akalnya. Orang yang memilih berzina dengan wanita di dunia dan meninggalkan bidadari-bidadari surga, apakah sebanding wanita dunia dengan bidadari surga? Orang yang memilih wanita dunia, dia telah hilang akalnya. Orang yang memilih minum-minuman keras di dunia dan meninggalkan minuman-minuman nikmat di surga, yang tidak bisa dibanding antara nikmat surga dan nikmat dunia, maka orang yang memilih yang rendah itu akan hilang akalnya. Maka orang pelaku maksiat pada hakikatnya adalah orang yang hilang akal. Orang yang melakukan maksiat pada hakikatnya mengambil yang rendah, melakukan yang hina dan meninggalkan yang mulia, surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya dia menggunakan akal yang sehat, menggunakan kesabaran yang benar, dia akan memilih sesuatu yang lebih berharga, yaitu surga Allah. Walaupun dia harus bersabar. Ketika dia tidak sabar dan dia memilih sesuatu yang dekat dan hina, menunjukkan kelemahan akal. Padahal akal merupakan satu-satunya yang diberikan Allah kepada manusia dan menyebabkan manusia mulia. Hewan punya nafsu, tapi hewan gak punya akal. Manusia punya nafsu, tapi Allah berikan akal. Ketika manusia nafsunya tidak terkendali oleh akalnya, maka dia terkadang lebih hina daripada hewan. Hewan berzina karena tidak punya akal, tapi dia punya nafsu. Manusia berzina, dia punya nafsu tapi punya akal. Menunjukkan bahwa ketika dia berzina, dia tidak menggunakan akalnya. Sementara Allah muliakan dia dengan akal. Sehingga Allah katakan, ketika Allah memerintahkan malaikat sujud kepada Adam, apa ayat-ayat pertamanya sebelumnya dikatakan bahwa Allah menguji manusia, Allah menguji malaikat, Allah menguji Adam dengan ujian apa? Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah ajarkan kepada Adam nama-nama semuanya. Sebelumnya Allah ajarkan nama-nama ini kepada malaikat. Malaikat mengatakan subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana. Subhana, maha suci engkau, kami enggak ada ilmu kecuali engkau ajarkan. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Kemudian Allah mengajarkan nama-nama itu kepada Adam seluruhnya. Kemudian Adam mengabarkan semua nama-nama itu. Setelah Allah membuktikan bahwa Adam lebih berilmu, Allah katakan kepada malaikat, usjudu li Adam. Ya malaikat, terbukti Adam berakal, terbukti Adam memiliki sesuatu yang lebih akalnya, maka sujudlah kepada Adam. Mengapa manusia dimuliakan? Karena akal. Tapi ketika ada manusia yang tidak menggunakan akalnya, dia bisa lebih rendah daripada hewan. Yang Allah katakan, wahum kulubun la yafqahuna biha, walum sam'un, atau mereka punya hati yang tidak bisa berpikir, ula'ika kal an'am bal hum adhal, kata Allah. Mereka bagaikan hewan ternak, bahkan mereka lebih sesat. Hewan ternak ketika melakukan maksiat atau ketika melakukan perzinahan karena mereka tidak ada akal. Di sini kata Ibnu Qayyim, orang yang melakukan maksiat pada hakikatnya orang yang akan kehilangan cahaya akalnya. Maka sangat sangat sangatlah salah jika ada orang yang mengatakan, atau jika ada orang yang menolak Al-Quran dan Hadis dengan alasan akal. Tidak akan mungkin bisa. Kenapa seperti itu? Karena Al-Quran dan Hadis itu kebenaran yang mutlak. Kebenaran yang datang dari Allah yang Maha Tahu. Manusia, pengetahuannya, akalnya terbatas. Sesuatu yang terbatas tidak akan bisa mengkritisi atau mengoreksi sesuatu yang mulia. Jika ada sesuatu yang datang dari Al-Quran dan Hadis yang tidak dipahami oleh manusia, bukan dikarenakan Al-Quran dan Hadis yang salah, tapi dikarenakan akal yang kurang. Khuliqal insanu dhaif. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, adzunubu tatba'u ala qalbi. Dosa-dosa itu akan menjadi tabiat di hati manusia. Menjadi tabiat di hati manusia. Anadzunuba idza takatsarat aw takatsurat takatsarat taba ala qalbi sahibiha fa kana minal ghafilin kama qala ba'du salaf fi qouli ta'ala kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun huwa dhanbu ba'da dhanbu wa qala hasan wa huwa dhanbu alladhi ala dhanbi wa huwa dhanbu ala dhanbi hatta ya'ma al qalbu. Berkata Ibnu Qayyim rahimahutaala, di antara dampak-dampak negatif dosa-dosa jika semakin banyak akan menjadi tabiat di hati orang yang melakukannya, dan dia akan menjadi orang-orang yang lalai. Faqala ba'du salaf, sebagaimana sebagian salaf menafsirkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, bahkan tidak seperti itu. Rana ala qulubihim, tertutupi, terkotori hati mereka terhadap apa-apa yang mereka lakukan. Wa qala huwa dhanbu ba'da dhanb. Rana ala qulubihim artinya mereka melakukan dosa di atas dosa setelah berdosa. Berkata Hasan, huwa dhanbu ala dhanb hatta ya'ma qalbu. Rana ala qulubihim, tertutupnya hati mereka itu adalah dosa di atas dosa sampai menjadikan hati mereka buta. Wa qala ghairuh, dan sebagiannya berkata, lama kathurat dunubuhum wa ma'asihim ahatat biqulubihim, ketika telah banyak dosa-dosanya dan semakin banyak maksiatnya, maka dosa-dosa tadi menguasai hati-hati mereka. Hati mereka menjadi tabiatnya menjadi suka maksiat. Tabiatnya menjadi suka dosa. Wa aslu hadha, dan asal dari segala ini adalah anna qalbu yasda' min ma'siyah. Ya, hatinya akan terbiasa dengan maksiat. Fa idza zadat ghalaba sada', jika dia bertambah, jika dia terus melakukan maksiat, maka sada' tadi, kotoran di hatinya tadi menjadi tambah banyak, yusiru ran, sehingga kotoran tadi menutupi hatinya. Tsumma yaghlib hatta yasiru taba'an, kemudian jika kotoran tadi menutupi hatinya, maka menjadi taba'an, menutupi hatinya. Jika kotoran tadi, dosa tadi telah menutupi hatinya, qafalan, akan mengunci hatinya. Wa khataman, akan mengecap hatinya, distempel hatinya dengan hati yang penuh dengan dosa. Fayasiru qalbu bi ghasyawati wa ghilaf, maka hatinya menjadi hati yang tertutup. Fa idza hasala lahu dzalik ba'dal huda wal basirah, jika ini terjadi setelah dapat hidayah dan mendapatkan petunjuk, in akasa fasara'a lau asfalah, maka menjadi terbalik, hati yang terbalik, di atasnya menjadi yang bawah, yang bawah menjadi atas. Fahina idzin yatawallahu adu wa yasuqu haitsu arada. Maka ketika hati seperti ini, syaitan akan menguasai hatinya dan akan menggiringnya kepada apa yang diinginkan oleh syaitan. Ini poin yang berikutnya. Berkata Ibnu Qayyim bahwa pelaku maksiat hatinya akan menjadi tabiatnya tidak bisa dirubah dan sulit dirubah, akan terus melakukan maksiat. Maksiat awal dilakukan oleh pelaku maksiat dosa itu bentuknya adalah kesalahan dan kebimbangan. Jika di hatinya masih merasakan bimbang, ragu dan rasa bersalah, maka itu awal dari kebaikan. Jika kebimbangan dan keraguan tadi dia tutupi, dia acuhkan, bahkan dia tidak memperdulikannya, maka kebimbangan dan keraguan tadi akan hilang. Sehingga ketika dia melakukan maksiat berikutnya tidak lagi merasa berdosa, tidak lagi merasa bimbang. Lalu dia melakukan maksiat lagi sehingga maksiat tadi menjadi kebiasaan. Ketika maksiat menjadi kebiasaan, hatinya tobat, tertutup. Menganggap maksiat sebagai kebutuhan. Kalau dia tidak melakukan maksiat lagi, dia akan resah. Dia akan bingung. Bahkan dia merasa tidak nyaman. Ketika dia sudah menjadikan maksiat tadi kebiasaan, maksiat menjadi tabiat. Ketika maksiat menjadi tabiat, dia tidak akan bisa lepas dan terhindar dari maksiat. Karena maksiat sudah menjadi bagian hidupnya. Dan itu adalah tahapan-tahapan, kata Ibnu Qayyim. Tahapan-tahapan seorang melakukan maksiat. Dan ini sebab, jika seorang melakukan maksiat dan banyak melakukan maksiat, dia sudah tidak lagi merasa aneh dan merasa canggung dengan dosa. Iyadzubillah. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini beberapa pembahasan yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim tentang orang-orang yang melakukan maksiat. Di pembahasan yang berikutnya adalah Ibnu Qayyim akan membahas bahwa maksiat atau pelaku maksiat akan menyebabkan laknat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyebabkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita akan bahas di pertemuan akan datang. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdi, subhanallah ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala ashrafi anbiya al-mursalin ala nabiyina wa habibina khatamul anbiya Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Para hadirin, kita lanjutkan sekitar 10 atau 15 menit beberapa materi, 5 menit materi, mungkin lebihnya kita akan adakan tanya jawab, 1 atau 2 soal. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam pembahasan yang kita bacakan tadi dari kitab Ibnu Qayyim rahimah taala menunjukkan bahwa dosa-dosa itu sangat berdampak dengan diri dan lingkungan kita. Dan yang sangat berdampak sekali adalah ketika dosa tadi menutupi hati kita. Jika dosa tadi menutupi hati kita, hati tadi akan mati walaupun berada di dalam jasad yang hidup. Mengapa hati, apa akibatnya jika hati tadi mati, tertutup? Para ulama mengatakan, di Al-Quran mengatakan, Allah rona ala kulubihim. Hati mereka menjadi ron, terkotori. Dalam ayat yang lain dikatakan, fatoba ala kulubihim. Allah menjadikan toba, tutup hati mereka. Dalam ayat yang lain dikatakan, hati-hati mereka terkunci. Ini semua antara kotor hati, tertutupnya hati, terkuncinya hati, ini semua tingkatan yang berbeda. Bahkan para ulama mengatakan ada 8 tingkatan hati itu terkotori. Yang paling ringannya adalah ghalayan, kejanggalan. Dan ini dapat dihilangkan dengan istighfar. Para nabi pun mendapatkan ghalayan fi qalbi, kejanggalan di hati. Tapi yang paling berat adalah waghallaqa fi qulubihim. Allah mengunci hati mereka. Karena kalimat mengunci itu berarti bukan hanya tertutup. Ini minuman tertutup. Ini terbuka, ini tertutup. Tertutup belum tentu terkunci. Tapi kalau sudah terkunci pasti tertutup. Membuka yang terkunci lebih sulit daripada membuka yang tertutup. Pintu ketika tertutup, belum tentu terkunci. Tapi ketika pintu tadi tertutup, ketika pintu tadi terkunci, pasti pintu tadi tertutup. Hati manusia yang terkunci, itu gak ada kunci yang bisa membukanya kecuali Allah. Tapi mengapa Allah hukum dia dengan mengunci hatinya, sehingga mengantarkan dia ke neraka? Apakah Allah maha adil? Jawabannya Allah maha adil. Allah mengunci hatinya dikarenakan dia yang membiasakan kemaksiatan. Sehingga Allah membiarkan dan Allah jadikan maksiat tadi tabiat. Ketika maksiat menjadi tabiat dan kebutuhan, dia sulit menghindar dan sulit lepas dari maksiat tadi. Kalau dia ingin dilepaskan dari maksiatnya, dia bagaikan dilepaskan antara kulit dan daging. Dia akan teriak. Kalau bukan Allah yang memberikan dia hidayah, dia tidak akan bisa terhindar dari dosa dan maksiat tadi. Dosa apapun itu. Orang yang dosa biasa dengan zina. Awalnya melakukan zina dengan rasa bersalah. Tapi lama-kelamaan rasa bersalah itu hilang. Menjadi biasa. Rasa bersalah hilang, lama-lama jadi butuh. Ketika butuh, lama-lama jadi kebiasaan. Sudah kebiasaan, menjadi tabiat. Sudah menjadi tabiat, baru mau tobat, sulit. Ketika sudah menjadi tabiat, baru dia mau tobat kepada Allah, itu bagaikan kulit yang dilepaskan dari daging, sulit. Karena meluruskan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan. Meluruskan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan, itu sangat sulit kalau bukan Allah yang meluruskan. Begitu juga hati. Jika hati tadi sudah tertutup, hati pertama kotor, Allah tutup, Allah kunci. Dibawakan orang terpintar sekalipun memberikan dia nasihat, atau didatangkan orang yang hebat dalam mengeluarkan, memberikan mutiara-mutiara nasihat, tidak akan bisa membuka kunci hatinya. Ketika Allah katakan sifat orang beriman, wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum iman, jika dimacakan ayat-ayat Allah, orang beriman itu akan bertambah imannya. Orang yang fi qulubihim marad, orang yang di hatinya sakit, itu tidak akan pernah bergetar hatinya ketika dibacakan Quran. Timbul pertanyaan, mengapa Allah memberikan hatinya menjadi sakit? Kenapa Allah berikan penyakit kepada hatinya? Sehingga penyakit ini mengantarkan kepada kemaksiatan dan dosa. Bahkan penyakit ini mengantarkan kepada terus dia berlumuran dan membermandikan dosa. Apakah Allah maha adil? Yang ini Allah berikan penyakit hatinya, yang ini Allah berikan cahaya hatinya. Yang Allah berikan cahaya hatinya akan mudah beramal soleh dan mudah dalam ketaatan. Yang Allah berikan hatinya penyakit akan terus dalam dosa dan akan terus dalam maksiat. Apakah Allah adil? Jawabannya Allah maha adil. Tidak akan mungkin Allah memberikan penyakit di hatinya kecuali disebabkan ulah tangannya. Tidak akan mungkin tiba-tiba dia punya penyakit paru-paru, kanker, kecuali sebab ulah tangannya. Tidak akan mungkin Allah berikan penyakit di dalam dirinya, di dalam hatinya. Penyakit apa? Penyakit keimanan. Maka itu ketika Allah menceritakan tentang orang-orang munafik, fi qulubihim marad fazadahumullahu marada, di hati mereka sakit. Sakit apa? Sakit ketika hati mereka dipenuhi dengan maksiat. Ketika hati yang sakit ini dibiarkan, berarti yang sakit butuh obat. Yang sakit butuh penyembuh. Yang sakit butuh dokter. Tidak ada yang bisa mengobati hati kecuali Allah Subhanahu wa taala. Orang sebagian menyangka hati yang sakit itu hanya hati yang hasad. Kita katakan betul, hasad bentuk penyakit hati, tapi itu bukan penyakit yang terbesar. Sebagian menyangka penyakit hati itu penyakit kiber, penyakit sombong. Betul, itu penyakit hati, tapi itu bukan penyakit yang terbesar. Penyakit yang besar dalam hati adalah ketika dia tidak sadar bahwa hatinya sakit. Dia enggak sadar bahwa dia sedang jauh dari Allah. Dia tidak sadar bahwa dia sedang dibiarkan Allah dalam kelalaian, dalam maksiat. Dia merasa bahwa dirinya biasa saja, padahal dia sedang di jurang kehancuran. Ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fanastajrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami lalaikan dia dari arah yang dia tidak sangka. Istidraj, diberikan semua keinginannya, diberikan semua harapannya, diberikan semua usahanya, berhasil, usahanya berhasil, jabatannya bagus, dihormati orang, tapi dia dalam dosa, dia dalam maksiat, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, kami biarkan dia lalai. Dan ini bahaya. Bentuk pelalaian dan dibiarkan Allah lalai itu bahaya. Bahayanya mengapa? Karena mengantarkan kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka para jemaah, bapak-bapak dan jemaah ibu-ibu yang dimuliakan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya maksiat itu langsung mengeluarkan jerawat, orang pasti takut. Karena langsung kelihatan jerawatnya. Tapi ternyata maksiat itu meninggalkan titik hitam di dada kita. Yang kata Rasulullah SAW, setiap engkau melakukan dosa, nuqtatun sauda fi qalbi, akan dititikkan hitam di hatimu. Titik hitam ini, jika terus dibiarkan, akan terus bertambah dan menutupi hati. Jika hati sudah tertutupi dengan hitam dan kegelapan, hati sudah tidak bisa lagi menilai yang benar. Hati sudah tidak bisa lagi merasakan nikmatnya ibadah. Ketika orang lain merasakan nikmat baca Quran, ketika orang lain merasa nikmatnya qiyamul lail, salat malam, ketika orang lain merasa nikmatnya mendengar nasihat, hati yang sakit tidak akan pernah lagi bisa merasakan nikmatnya ibadah. Bukankah ini merupakan dicabutkan nikmat yang paling besar? Pak, saya contohkan. Ya. Allah berikan nikmat kepada semua manusia, enaknya makan daging. Tiba-tiba Allah cabut pada kita, gak boleh makan daging. Kerasa gak? Makannya cuma tempe sama daun-daunan. Makan daging gak bisa. Allah cabut satu nikmat. Nikmat apa? Nikmat lisan. Nikmat enaknya makan. Bagaimana lagi kalau Allah cabut nikmatnya iman di hati kita? Iman itu punya nikmat. Kata Rasulullah SAW, nikmat halawatul iman la yajidu halawatul iman, tidak akan kalian mendapatkan halawatul iman. Halawah itu manisnya, nikmatnya iman. Ketika dicabutnya satu nikmat lisan saja, nikmat makan saja, kita sudah merasa kekurangan, apalagi nikmat yang ada di dalam jiwa kita. Tidak dirasakan lagi nikmatnya baca Quran, tidak dirasakan lagi nikmatnya sholat malam, tidak lagi dirasakan nikmatnya berzikir kepada Allah. Sehingga ketika baca Quran merasa berat, sehingga ketika sholat merasa terbebani, sehingga ketika mendengarkan nasihat majelis taklim merasa bosan. Apa sebabnya? Allah cabut kenikmatan iman. Mengapa Allah cabut? Karena dalam hatinya penyakit. Kenapa dia berpenyakit? Karena dia maksiat dan lupa kepada Allah. Dan inilah salah satu dampak dan dampak negatif daripada dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara membersihkannya adalah taubat. Cara membersihkannya adalah istighfar. Cara membersihkannya adalah menyesal dan berazam kepada Allah, bertekad. Dan menyesal pun, berazam pun, bertekad pun, bertaubat pun tidak langsung serta-merta berubah. Pasti ada pergolakan di jiwa. Pasti ada pertentangan di jiwa. Pasti ada akan merasakan berat di jiwa. Pasti. Karena merubah tabiat, merubah kebiasaan yang tadinya tidak seperti itu. Yang tadinya biasa sholat, yang tadinya biasa bangun jam 7, sholat subuh lewat, sekarang udah mulai baik, subuhnya bangun, berat, betul tidak? Itu secara fisikis, begitupun secara kejiwaan. Pasti dia akan merasakan pergolakan di jiwa. Semakin dia minta isti'anah, minta tolong kepada Allah, semakin dia jujur dan ikhlas kepada Allah, semakin Allah tolong. Tapi semakin dia tidak jujur kepada Allah, dia tidak ikhlas kepada Allah, dan dia berusaha atau dia melupakan Allah, semakin Allah biarkan dia dalam kelalaian. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di pertemuan akan datang kita akan membahas tentang orang-orang yang melakukan maksiat itu akan dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa itu laknat dan dosa-dosa yang terlaknat, ini kita akan bahas di pertemuan akan datang, bahwa Allah dan Rasulnya akan melaknat orang-orang melakukan dosa. Allah musta'an. Ada pertanyaan, dipersilahkan tafadhol. Satu atau dua pertanyaan. Silakan Pak Bayu. Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah maksiat itu selalu dibersihkan dengan penyakit? Di seorang kan sakit itu karena ada maksiat gitu. Nah, maksudnya sakit fisikis ini. Iya. Itu apakah akan menghilangkan maksiat? Apakah orang sakit fisikis dikarenakan maksiat, kita katakan dikarenakan dosa, kita katakan penyakit meleburkan dosa. Hatta syauka yushakuha illa kafarallahu bihi khataya. Sampai duri yang menusuk kakimu akan meleburkan dosa. Apakah kita memastikan setiap penyakit karena dosa? Belum tentu. Tapi kita berharap ketika kita sakit mudah-mudahan meleburkan dosa. Apakah setiap sakit pasti kita berdosa? Kalau kita pasti berdosa, iya. Tapi apakah setiap sakit kita pasti dikarenakan dosa kita? Itu Allah yang lebih tahu. Bisa jadi sakit tadi meleburkan dosa, bisa jadi sakit tadi cobaan, bisa jadi sakit tadi ingin Allah angkat derajat kita. Man yuridillahu bi khairan yusib minhu. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, Allah berikan dia musibah. Maka bisakah dikatakan setiap penyakit pasti dikarenakan dosa? Kalau kita memastikan itu hak Allah, Allahu alam. Tapi kalau dikatakan apakah penyakit itu melebur dosa, mudah-mudahan kita berharap jika kita ikhlas, ridho kepada Allah, penyakit itu bisa meleburkan dosa. Allah musta'an. Ada lagi yang lain, Pak? Ya, tidak ada. Kita cukupkan. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdi, subhanallah ilaha ila anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah.